Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-20 dari silsilah belajar Tauhid adalah tentang riya. Riya, ayyuhal ikhwah, adalah seorang mengamalkan sebuah ibadah bukan karena ingin pahala dari Allah, akan tetapi ingin dilihat manusia dan dipuji. Riya hukumnya haram, dan dia termasuk syirik kecil yang samar, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Riya adalah di antara sebab tidak diterimanya amal ibadah seseorang, bagaimanapun besar amalan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ana agna syuraka'i ani syirk, man amila amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah. Allah berkata, Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syirik. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku bersama yang lain di dalam amalan tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan juga kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa syirik yang kecil tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Artinya dia harus diazab supaya bersih dari dosa riya tersebut. Berbeda dengan dosa besar yang ada di bawah kehendak Allah, yang kalau Allah mengendaki maka akan diampuni langsung, dan kalau Allah mengendaki maka akan diazab. Mereka berdalil dengan keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Tahukah kita siapa orang yang pertama kali nanti akan dinyalakan api neraka dengan mereka? Mereka bukanlah preman-preman di jalan atau pembunuh yang kejam, tapi mereka justru adalah orang-orang yang beramal soleh. Mereka adalah orang yang mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, seorang yang suka membaca, seorang yang mahir pembaca, dan juga orang yang berinfak supaya dikatakan dermawan, dan berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, beramal bukan karena Allah. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu, saudara sekalian, ikhlaslah di dalam beramal, dan ikhlas adalah barang yang sangat berharga. Para salaf kita, mereka pun merasa atau merasakan beratnya memperbaiki hati mereka. Dan hanya kepada Allah kita meminta keikhlasan di dalam beramal, menjauhkan kita dari riya, sum'ah, ujub, dan berbagai penyakit hati. Dan marilah kita biasakan untuk menyembunyikan amal kita, kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih kuat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ke-20 ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai.